بسم الله الرحمن الرحيم. Apa maksud Allah dalam setiap salat menyandingkan kalimat salat dengan zakat? Sama halnya dengan pohon kurma dan anggur, keduanya selalu berdampingan. Ada satu kesamaan, kemiripan di antara dua yang disandingkan itu menunjukkan hukum yang lekat di antara keduanya. Misal, ada kurma dengan anggur, karena dulu orang memanfaatkan kurma seperti memanfaatkan anggur. Salah satunya apa? Perasan minuman dulu itu bisa diperas dari anggur, bisa diperas dari kurma. Jadi kalau orang mau mabuk, itu perasan dari kurma ada dari anggur orang dulu. Makanya disandingkan keduanya untuk menunjukkan keharaman dari perasan keduanya. Zakat dengan salat, kenapa sering disandingkan? Misal, penyandingan pertama itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, paling kanan di pertengahan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Setiap disebutkan salat, umumnya zakatnya muncul. Setiap disebutkan aqimu, disebutkan atunya. Kenapa disandingkan keduanya? Pertama, keduanya memiliki kesamaan, sama-sama nilai rukun Islam yang sama. Rukun Islam. Ya, salat rukun Islam yang kedua, zakat rukun Islam yang ketiga. Jadi jangan sampai ada orang, maaf, merasa dengan salat cukup sementara zakat ditinggalkan. Dia wajib zakat, dia merasa sudah salat kok, enggak zakat juga enggak apa-apa. Maka disandingkan zakat dengan salat, ingin mengatakan salat zakat saking pentingnya sama penting dengan zakat. Anda salat meninggalkan zakat, maka Anda dipandang salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tiga, kenapa zakat disandingkan dengan salat dalam hal ini? Allah ingin menyampaikan pesan, maaf, fungsi tenaga sama penting dengan fungsi harta. Dua-duanya menyampaikan ke surga. Jadi Anda harus lihat apa yang Allah titipkan kepada Anda. Kalau Anda punya titipan harta, antarkan dengan harta itu ke surga. Kalau Anda punya titipan tenaga, antarkan dengan tenaga itu ke surga. Makanya banyak ayat salat terkait dengan surga. Misal, surga Firdaus dibuka dengan salat. Quran surah ke-23 ayat 1-11-nya. Ketika Allah akan menyebutkan alladzina yarithuna al-firdaus, pewaris surga Firdaus, maka dibuka dengan qad aflahal mu'minun. Itu orang iman yang bahagia. Siapa dia? Ayat 2-nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Salat. Zakat juga begitu. Ketika Allah menyebutkan kalimat zakat dengan harta, harta mengantarkan ke surga. Makanya ketika menyebutkan korun, korun, antum kenal korun? Ah, alhamdulillah, sekarang sudah kompak. Sudah sehat sekarang, sudah sehat. Buka Quran surah ke-28 ayat 77 paling kiri sebelah bawah. Ketika menyebut korun orang paling kaya di muka bumi, sampai sekarang hartanya dikari. Mau kemana pak? Samudra Atlantik. Mencari apa? Harta karun. Harta karun. Turun ayat, lihat baik-baik. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hei korun, saya titipkan harta berlebih untuk kamu supaya dengan harta itu kamu mencari kebahagiaan akhirat di surga. Jangan lupakan dunia secukupnya. Kamu rumah harus punya, kendaraan punya, anak-anak sejahtera semua. Tapi kelebihannya itu surga kamu, karena tenaga kamu kurang untuk sholat tahajud, jarang sholat puasa, jarang-jarang puasa sunnah, baca Quran jarang, saya berikan harta untuk menutup yang lainnya. Itu maksudnya. Makanya disandingkan ibadah tenaga dengan ibadah harta untuk menunjuk kesamaan, keserupaan dalam ibadah keduanya. Jelas? Saya tes dulu, jelas uraian saya? Paham insyaallah? Siap mengamalkan? Kalau mau belajar cari siapa? Ulama. Ulama ciri yang pertama apa? Takut kepada Allah. Ciri yang kedua? Bersanad. Ciri yang ketiga? Nampak kesolehan, praktek agamanya. Yang keempat? Baik, budi pekertinya mulia. Yang kelima? Wallahu a'lam. Baik ya. Terkualifikasi keilmuannya. Yang keenam? Menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Ini baru pembahasan 25% dari bagian pertama. Di bagian pertama itu kan mengenal ulama, ini baru 25%-nya, ya. Bagian kedua, mengenal budi ulama kepada murid. Bagian ketiga, mengenal adab murid kepada ulama. Bagian keempat, mengenal adab murid terhadap murid. Jadi kita masih punya 375% lagi pembahasannya.